Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al haditsul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41 yang berarti hadis ketiga dalam babul haid. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Wa kilana junubun. فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku pernah mandi, aku dan Rasulullah SAW, dari satu bejana. Wakilana junubun, dan kami berdua sama-sama junub. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'ib. Ini permasalahan kedua. Dan pernah beliau menyuruhku untuk memakai kain sarung atau sejenisnya. Fayubashiruni, dan beliau mencumbu aku, wa ana haid, dan aku dalam keadaan haid. Wa kana yukhriju ra'sahu, ini permasalahan ketiga, dan beliau pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid, masuk ke kamar Aisyah, atau masukkan kepalanya ke jendela kamar Aisyah. Wa huwa mu'takif. Fa'aghsiluhu ana wa ana ha'id. Maka aku cuci rambutnya dalam keadaan aku sedang haid. Menjulurkan kepalanya untuk dikeramas oleh Aisyah. Sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Khamil bin A'azakumullah. Di sini sesungguhnya ada tiga permasalahan. Permasalahan pertama adalah beliau Aisyah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana dalam keadaan dua-duanya junub. Maknanya mengambilnya dari satu bejana yang sama. Yani, yaghtarifu mengambil dengan tangannya kemudian disiramkan ke badannya. Tapi kita lihat maknanya secara ringkas. المعنى الإجمالي اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل. حديث ini mencakup tiga perkara. الأولى masalah yang pertama, أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم dengan istrinya كانا يغتسلان من الجنابة, keduanya sama-sama mandi janabah dari satu bejana. لِأَنَّ الْمَا طَاهِرٌ لَا يَضُرُّهُ غَرْفُ الْجُنُوبِ مِنْهُ. Apa faedahnya diriwayatkan riwayat ini? Menunjukkan bahwa ma tahir, bahwa air itu suci, tidak terusak atau tidak menjadi rusak karena tangan seorang yang junub. Karena disebutkan dalam riwayat lain dengan rinci, yaghtarifani, keduanya yaghtarif. Yaghtarif itu mengambil dengan tangan. Rasulullah SAW dan istrinya mandi dari satu bejana, berarti istrinya memasukkan tangannya ke bejana tersebut, Rasulullah juga memasukkan tangannya ke bejana tersebut. Mengambil air dan menyiramkan ke tubuhnya. Paham? Maka yang demikian menunjukkan bahwa air tadi tidak menjadi rusak, tidak menjadi najis, tidak menjadi madarat karena tangan seorang yang junub. Rasulullah SAW sedang junub ketika itu. Istrinya juga junub ketika itu. Tapi ya ketarifan. Kedua-duanya menciduk air dari bejana yang sama. Dan ini barakallahu fikum. Al-ma'u tahir. Menunjukkan bahwa air itu suci. La yadurruhu gharful junubi minhu. Tidak rusak hanya karena tangan seorang yang junub. Idza kana qad ghassala yadayhi qabla idkhalihima, dengan syarat satu syarat, mencuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana. Mencuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana tersebut. Baik. Masih ingat hadis Humran Maula Uthman ibn Affan? Masih ingat hadis wudu? Yang kedua-duanya, bahkan sekian hadis tentang wudu, ketika mencuci tangan pertama kali itu dituangkan bejananya ke tangannya. Baik. Setelah itu baru adkhala yaminahu amadmada wastansyaqa wastanthara. Jadi pertama cuci tangannya di luar, tidak masukkan airnya ke dalam bejana. Ini penting kalian perhatikan. Setelah cuci bersih tangannya baru masuk ke dalam bejana. Adkhala yaminahu, kemudian memasukkan air ke mulutnya dan dalam riwayat ke hidungnya sekaligus. Tamadmad wastansyaq wastanthar. Wa hakadha fil ghusl, demikian pula dalam mandi. Sebelum masukkan airnya ke dalam bejana, cuci tangannya dulu. Sebelum masukkan ke dalam bejana, baru kemudian mengambil air untuk tubuhnya. 6. Wa thaniyah, permasalahan kedua, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam arada an yusharri' li ummatihi fil qurbi minal haid. Permasalahan kedua, bahwa Nabi mengajarkan, ingin menerangkan syariat bolehnya seorang suami mendekati istrinya yang sedang haid. Fil qurbi minal haid, suami boleh mendekati istrinya dalam keadaan sedang haid. Ba'da an kana al-yahud la yu'akilunaha, yang tadinya Yahud dulu tidak mau makan bersama, tidak mau duduk bersama, tidak mau tinggal bersama. Diriwayatkan bahwa di zaman jahiliyah wanita yang haid dikeluarkan dari rumah, dimasukkan dalam satu kandang seperti kandang binatang, tidak makan bersama, tidak minum bersama, apalagi tidur bersama dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Seperti binatang. Dikurung. Dikasih makan seperti ngasih makan binatang. Sampai habis masa haidnya. Baru dilepas lagi. Dikeluarkan dari kandang tersebut, dari kurungan. Dari kurungan tersebut. Baru kemudian dia mengambil ba'rah. Ba'rah itu kotoran unta yang kering. Kemudian dilemparkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang mereka biasa ucapkan, bahwa telah hilang kotoran, telah pergi kotoran, sambil membuang ba'rah sebagai seremonial tanda bahwa kotoran sudah pergi. Kemudian dia mandi, baru kembali ke rumahnya. Ini syariat jahiliyah atau aturan-aturan jahiliyah. Adapun dalam Islam, ketika mereka bertanya-tanya tentang haid, Allah jawab, yas'alunaka 'anil mahyid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid. Mereka bertanya tentang haid. Kata Allah, jawablah bahwa memang haid itu suatu yang busuk, suatu yang kotor. Jauhilah wanita yang haid. Artinya jangan dijima'i. Haram jima' ketika haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maknanya tidak boleh jima'. Adapun tinggal bersama, boleh. Berpegangan, boleh. Berciuman, boleh. Bahkan berpelukan juga boleh. Tidak ekstrim seperti jahiliyah. Dari mana itu didapatkan? Dari hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini, bahwa ya'muruni fa'attazir. Rasulullah SAW menyuruh aku untuk menutup haidku dengan kain. Artinya dari pinggang ke bawah ditutup dengan kain. Setelah itu, sebagaimana layaknya suami kepada istrinya, memeluknya dan menciumnya selesai. Disebut dalam bahasa Arab dengan mubasyarah. Fayubashiruni. Maka beliau yubashiruni. Kalimat yubashir, bashara, yubashiru, dari kata basyarah. Basyarah maknanya kulit. Artinya bersentuhan kulit. Alangkah sopannya bahasa Arab. Artinya Rasulullah SAW memeluk dan mencium istrinya dalam keadaan haid diungkapkan dengan kalimat saling bersentuhan kulit. Fayubashiruni. Maka Nabi menyentuhkan kulitnya ke kulitku dalam keadaan aku haid. Yang ketiga, disebutkan di sini yang kedua, kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru Aisyah an tattazira. Nabi menyuruh Aisyah untuk menutup haidnya dengan kain atau menutup bagian bawahnya dengan kain. Fayubashiruha bima dunal jima. Maka Nabi menyentuhkan kulitnya ke kulit istrinya semuanya kecuali jima. Semuanya kecuali jima. Artinya semua boleh. Yang tidak boleh hanya jima. Wahia haid. Dalam keadaan istrinya sedang haid. Yang ketiga. Annal haidha la tadkhul masjid. Bahwa seorang yang haid tidak boleh masuk masjid. Yang ketiga, bagaimana kalimatnya? Dari mana kita tahu bahwasanya orang yang haid tidak boleh masuk masjid? Karena disebutkan Nabi mengeluarkan kepalanya dari masjid ke kamar Aisyah untuk membersihkan atau untuk dikeramas rambutnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja boleh ke masjid, maka tentunya akan disiram di masjid, karena masjidnya dari tanah, dari pasir. Tetapi tidak demikian, agar Aisyah tidak masuk ke masjid. Walihada kana Nabi SAW yakhruj ilaiha fi baitiha ra'sahu. Nabi yukhrij ilaiha fi baitiha ra'sahu. Bukan yakhruj, tapi yukhrij. Mengeluarkan. Beliau mengeluarkan kepada Aisyah di rumahnya kepalanya. Artinya mengeluarkan kepalanya ke kamar Aisyah. Wa huwa fil masjid. Nabi tetap di masjid. Fataghsiluhu. Maka Aisyah yang mencuci rambutnya, mengkeramas rambutnya. Mimma yadullu ala anna qurbal haid la mana. Ini pun sama. Ada faedah yang sama. Yaitu tidak mengapa untuk mendekati seorang wanita yang haid. Tidak apa-apa untuk mendekati seorang istri yang sedang haid. Lamanya, enggak ada halangan. Tidak mengapa. Bahkan walaupun sedang i'tikaf. Itu sedang i'tikaf. Beliau tidak keluar dari masjid, tapi mengeluarkan kepalanya saja untuk dicuci. Berarti tidak mengapa pula untuk menyentuh rambutnya, membersihkan, dan tidak najis tangan wanita haid. Tidak najis tangan wanita haid. Tidak mengapa limit lihadil amal. Tidak mengapa untuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Waqad syara'a tawassu'atan ba'da harajil yahud. Dan ini Nabi SAW mensyariatkannya sebagai tawassu'ah, perluasan. Setelah sempitnya ajaran Yahudi. Setelah sempitnya ajaran jahiliyah. Susah, maka Nabi mengajarkan kemudahan. Bahwa tidak begitu maknanya. Bahwa fatazil nisa'a fil mahid, jauhi para wanita ketika haid, bukan maknanya dijauhi orangnya, dijauhi badannya, dijauhi, bukan. Maknanya hanya tidak boleh jima. Tidak mengapa untuk bersentuhan kulit dengan kulit tidak mengapa untuk dikeramas rambutnya oleh istrinya yang sedang haid, tidak mengapa untuk bersalaman, tidak mengapa untuk berpelukan, ila akhirihi. Duna al-jima', selain jima'. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadal hadisi fawaid jamma. Kita dapatkan beberapa faedah yang sangat banyak. Di antaranya, jawazu ghtisalil junubaini min ina'in wahid. Pertama, bolehnya mandi dua suami istri yang sama-sama junub dari satu bejana. Walaupun mengambil airnya dengan tangan, boleh. Yang kedua, sebelum pindah yang kedua, apa syaratnya tadi? Bersihkan tangannya sebelum masuk ke dalam bejana. Dari satu ember kalau sekarang ya. Yang kedua, jawaz mubasharatil ha'id fi madunal farj. Yang kedua, bolehnya mubasharah. Apa tadi mubasharah? Persentuhan kulit dengan kulit. Tidak mengapa. Seorang suami mencumbu istrinya ketika sedang haid. Hanya satu larangannya, dunal faraj. Tidak dengan jima. Tidak sampai timba masuk sumurnya. Wa anna badanaha tahir. Dan juga faedah berikutnya, bahwasanya badannya seorang wanita yang haid tetap suci. Badannya, tangannya, tubuhnya tetap suci. Yang najis hanya darah haidnya. Qul huwa adha, haidnya. Yas'alunaka 'anil mahyid. Qul huwa adha. Yang najis adalah darah haid. Kalau badan yang tidak kena darah haid, tangannya, punggungnya, pipinya, itu tidak najis. Lam tahullu fihi najasatun bihaidiha. Tidak melekat pada seluruh tubuhnya, najisnya haid. Tidak. Tapi hanya pada tempatnya yang terkena darah haid tersebut dan darah haidnya secara zat. Hanya itu. Salisah. Yang ketiga. Istihbabu lubsiha al-izar waqtal mubasyarah. Dianjurkan untuk memakai izar. Memakai kain. Ketika bercumbu suami istri. Kalau istrinya sedang haid. Dan itu merupakan ihtiyatan, kehati-hatian. Karena yang dilarang apa? Jima. Maka menutup itu adalah hanya sebagai penghalang. Jangan sampai terjadi jima. Jangan sampai terjadi jima. Sehingga bisa dengan kain, bisa dengan sarung, bisa dengan apa saja. Untuk menutupi tempat haidnya sehingga tidak sampai terjadi jima. Rabi'ah, yang keempat, ittikhadul asbabil mani'ah minal wuku'u fil muharram. Kalau memakai sarung, memakai izar, memakai sekian perkara untuk menutupi tempat haidnya supaya jangan sampai terjadi jima, ini upaya untuk menghalangi dari yang haram. Alisa katalik, upaya untuk menutup jalan dari yang haram. Karena dikhawatirkan manusia yang kadang kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, kemudian lupa diri. Maka terjadi keharaman. Maka sebelum terjadi hal tersebut, tutup jalannya. Akhirnya kita mendapatkan faedah berikutnya secara umum. Bukan hanya dalam masalah haid. Apa itu? Dalam segala masalah. Harus. Atau dianjurkan, diperintahkan. Ittikhadul asbab al-mani'ah minal wuku'i fil muharram. Disuruh kita, diperintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab yang menghalangi dari yang haram. Kalau kita gambarkan ini yang haram, maka tentunya perkara haram ini memiliki jalan-jalan yang mendekati perkara haram. Contoh, zina. Haram. Min kabairid dunub, termasuk dosa besar. Maka jalan-jalan menuju zina harus ditutup. Jalan-jalan menuju zina harus ditutup. Supaya apa? Supaya selamat dari zina. Maka Allah tidak katakan dengan kalimat jangan zina. Tapi Allah katakan, la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kalau sudah masuk di jalannya, khawatir akan jatuh ke dalam zina. Oh, saya tidak zina, saya cuma berpegangan. Oh, saya tidak zina, saya cuma ngobrol berdua dengan wanita yang bukan mahramnya. Ngobrol berdua dengan wanita yang bukan mahramnya, itu yang ketiganya syaitan. Maka pacaran-pacaran itu adalah jalan menuju zina. Harus ditutup jalannya. Khulwat, berdua-duaan tanpa mahram. Nawar, pandangan pada yang haram. Itu semua jalan-jalan menuju zina. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk menutup tempat haidnya ketika mubasyarah dengannya. Rasulullah SAW, karena kehati-hatian dari perkara yang haram, ditutup. Maka demikian pula pada seluruh perkara yang haram, tutup pintu-pintunya. Dan tutup jalan-jalannya. Dan mengambil asbabil mani'ah. Mengambil sebab-sebab yang menghalangi dari jatuhnya seseorang ke dalam yang haram. Yang kelima. Mana' dukhul al-ha'id al-masjid. Faedah kelima. Orang yang haid tidak boleh masuk masjid. Hanya saja fuqaha ada beberapa pendapat. Ada yang melihatnya bahwa itu karena kekhawatiran mengotori masjid dengan najisnya. Ada yang menyatakan itu larangan mutlakan. Itu adalah perkara yang sifatnya ta'abbudi. Enggak pakai alasan-alasan, pokoknya enggak boleh. Mereka yang berpendapat bahwa tidak bolehnya masuk masjid karena khawatir mengotori masjid, maka bagi siapa-siapa yang bisa menahannya dengan sesuatu, menutupinya dengan sesuatu, dan menjamin aman, tidak akan mengotori masjid, maka bagi mereka membolehkan masuk. Karena yang tidak boleh itu mengotori masjid. Khawatir mengotori masjid. Sehingga kalau tidak mengotori masjid, tidak apa-apa. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa pokoknya kalau mereka, para akhwat, istri-istri Nabi tidak masuk masjid ketika haid, maka kalian pun jangan masuk masjid. Selesai. Khawatir mengotori ataupun tidak khawatir mengotori. Karena batinnya wanita-wanita sekarang menyatakan kami tidak khawatir karena kami sudah membuat protek-protek perlindungan yang tidak mungkin keluar. Tidak mungkin mengotori masjid. Maka kita jawab dengan Aisyah juga melindungi dirinya dari najis. Tapi tidak masuk masjid. Baik. Sehingga wallahu ta'ala a'lam. Dari faedah yang ketiga tadi. Dari faedah yang keempat tadi. Kita dapatkan pula untuk faedah yang kelima. Berjaga-jaga dari terjatuh pada yang haram. Berjaga-jaga dari sesuatu yang haram. Yaitu ngotori masjid dengan najisnya. Baik. Yang kelima, yang keenam, ibahatu mubasyaratiha, bolehnya bersentuhan kulit suami istri, kalaupun istrinya sedang haid. Dan boleh pula menyentuh sesuatu apapun, rotbatan au yabisatan. Wanita yang haid boleh memegang gelas, boleh memegang piring, boleh ngambilkan sejadah untuk sholat. Boleh enggak? Boleh. Karena tangannya tidak najis. Bahkan boleh mengkeramasi rambut Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW itikaf di masjid dan akan sholat. boleh menyentuh asya, perkara-perkara rotbatan, basah ataupun ya bisa kering. Mengapa disebutkan dua oleh beliau? Karena beberapa ulama menganggap kalau yang kering gak apa-apa, tapi kalau yang basah gak boleh, karena najisnya akan mengalir ke air tersebut. Tidak. Yang kering jelas. Yang basah juga disebutkan mandi bersama dan mengambil air dengan tangannya. Itu dalam keadaan junub. Atau dalam keadaan haid, mengkeramasi, mencuci rambut Rasulullah SAW. Basah atau enggak basah? Basah. Maka tidak mengapa. Ratbatan aw yabisatan. Wa min dalika ghuslu sya'r wa tarjilihi. Di antaranya, mencuci rambutnya, mengkeramas rambut suaminya, atau menyisirnya. Yang ketujuh, annal mu'takif idza akhraja ra'sahu minal masjid la yu'addu kharijan. Faedah ketujuh, bahwa seorang yang i'tikaf ketika keluar dari masjid atau ketika mengeluarkan kepalanya dari masjid tidak dianggap keluar dari masjid. Kalau mengeluarkan kepalanya dari masjid seperti Nabi mengeluarkannya ke kamar Aisyah, tidak dianggap keluar dari masjid. Wa yuqasu alaihi ghairuhu minal a'dha, dan dikiaskan pula dengan anggota badan lainnya. Kalau tangannya dikeluarkan ngambil sesuatu dari luar masjid tidak mengapa. Membeli makanan, tangannya keluar dari jendela masjid, itu juga tidak dianggap keluar dari masjid. Atau duduk di teras masjid kakinya keluar, oh kamu kakinya keluar dari masjid, batal i'tikafnya? Tidak. Tidak batal kalau keluar sebagian anggota badannya. Idza lam yakhruj jami' badanihi, kalau tidak keluar seluruh badannya. Intaha mulakhasan.